Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين كوم مسلمين رحماني ورحمكم جميعا. Sebelumnya saya minta maaf, suaranya hilang-hilang. Kita lanjutkan sampai pada nomor berapa? Ada yang tahu? Sudah 419. Sudah selesai? Sudah. Kita masuk ke bab baru sekarang. Atau yang terakhir, nomor 420. Qala al-imam Ibnu Abi Zamanain. Berkata Imam Ibnu Abi Zamanain rahimahullah ta'ala. Walam yazal ahlu sunnah ya'ibuna ahlal ahwa al-mudillah. Terus menerus ahlu sunnah dari zaman dulu sampai hari ini mereka senantiasa mencela ahlul bid'ah. Ya'ibun yani mencela ahlul bid'ah dengan pengertian syar'i. Yani yang namanya mencela ada dua. Mencela aib-aib yang tersembunyi. Dan ini hukumnya haram. Kita tahu bahwa dosa yang tersembunyi itu harus ditutupi, bukan dibongkar. Tetapi ketika dosa itu membahayakan, apalagi diperjuangkan untuk disebarkan dan menyesatkan manusia, maka dosa seperti ini harus dihentikan. Semisal dosa yang berkaitan dengan narkoba, harus diperangi atau tidak, Pak? Diperangi. Kenapa? Karena membahayakan manusia yang banyak. Dosa bid'ah itu lebih daripada narkoba, yang pengaruhnya kepada kesesatan, yang kesesatan ini berakibat pada murka Allah Azza wa Jalla. Maka ahlussunnah dari zaman dulu sampai hari ini selalu dalam taklim mereka, dalam buku-buku mereka dimasukkan materi tentang tercelanya ahlul batil, ahlul bid'ah, dan tidak memuji mereka, tidak memuji mereka sama sekali, tidak menyebutkan kebaikan mereka, ibadahnya mereka, akhlak mereka, tidak disebut sama sekali. Dalam rangka apa itu, aku mesti dalam rangka agar menjauhkan umat Islam dari bahayanya ahlul bid'ah. Hal inilah ciri khas dakwah salafiyah yang membedakan dengannya dakwah-dakwah yang lain. Kalau dakwah yang lainnya masih memuji kebid'ahan, bahkan mereka masih mau bersama ahlul bid'ah, masih bersatu dengan mereka-mereka orang yang membawa kepada kebid'ahan. Ini sebuah pertanyaan. Cara yang seperti ini apakah ada di zaman Nabi? Memuji bid'ah, bergaul bersama dengan bid'ah, berjuang bersama dengan mereka al-batil, apakah ada? Jawabannya tidak ada. Kita telah lewati ayat, hadis, ucapan para ulama dari zaman salaf sampai hari ini. Semuanya mereka mencela bid'ah dan ahlul bid'ah yang menyesatkan. Sehingga kalau didapati adanya orang yang dalam taklimnya, dalam ucapannya masih memuji ahlul bid'ah, menyanjung ahlul bid'ah, menokohkan ahlul bid'ah, maka berarti langkahnya dia bukan langkah di atas dakwah salafiyah, tetapi langkahnya di atas dakwah hawa nafsu. Ya. Wa yanhauna an mujalasatihim. Ahlu sunnah dari zaman dulu sampai sekarang mereka selalu mencegah dan melarang untuk kita duduk bersama al-bid'ah. Yang haul dari zaman Nabi, para sahabat, tabi'in dan sampai hari ini, mereka semuanya melarang untuk kita duduk di hadapan ahlul bid'ah. Yukhawifuna fitnatahum. Yukhawifun artinya ahlu sunnah dari zaman dulu sampai hari ini selalu memberikan keterangan kepada kaum muslimin akan bahaya bid'ah. Bahwa bid'ah itu sesuatu yang mengerikan. Bid'ah itu sesuatu yang harus kita mewaspadainya. Lebih dari sekedar kita memperingatkan manusia dari kabair, dari dosa besar. Dalam Islam, dosa itu berkembang. Bertingkat. Ada dosa shoghair, kecil. Dosa-dosa kecil. Ada dosa-dosa besar yang disilakan dengan kabair. Di atas kabair, dosa bid'ah. Kebanyakan manusia ketika memperingatkan orang dari dosa adalah dosa kabair. Awas jangan zina. Awas jangan korupsi. Awas jangan narkoba. Awas jangan miras. Awas jangan judi. Berkisar ini. Tidak dilanjutkan awas bahaya bid'ah. Yang bisa atau yang mereka melakukan tambih peringatan akan bahaya bid'ah. Murikannya bid'ah, waspada dari bid'ah. Ini adalah dakwah salafiyah. Dakwah yang mengantar kita kepada Rasul dan para sahabatnya. Adapun yang lainnya berkisar pada kabair, kalaulah berbicara masalah bid'ah, maka itu secara umum. Tidak mau menyebut individu ketika memang dibutuhkannya. Ya. Wa yuhbiruna bi akhlaqihim. وَيُبِرُونَ بِخَلَاكِهِمْ. Dan mereka al-sunnah memberitahukan dari dulu sampai sekarang tentang akhlak-akhlak dan tingkah laku perbuatan ahlul bid'ah. Bahwa mereka adalah kazzabun, para penipu. Mereka para penipu. Karena mereka menjajarkan sesuatu yang batil seakan-akan hak. Mereka menjajarkan yang sesat seakan-akan benar. Dan bahkan lebih keji dari itu, mereka membuang yang sunnah, meninggalkan yang sunnah, mencegah manusia dari yang sunnah. Kenapa? Untuk bisa menghidupkan bid'ah itu harus mematikan yang sunnah. Kalau dihidupkan yang sunnah, maka yang akan mati adalah yang apa? Yang bid'ah. Misal mamanya seperti kita kaum muslimin, antum mengharuskan dirinya di atas sunnah. Saya harus di atas sunnah. Pengertian saya harus di atas sunnah adalah apa? Saya harus meninggalkan yang tidak ada sunnah. Kemarin saya masih melakukan ini, dulu masih melakukan ini, lakukan itu. Itu semuanya tidak ada sunnahnya. Tuntutan dalam agama kita tinggalkan itu semuanya. Maka kaum muslimin, ahli sunnah akan meninggalkan semua bid'ah. Dan tidak akan ridho dirinya melakukan hal yang bid'ah. Tidak akan senang. Selama dia memang ahli sunnah beneran. Artinya kalau cuma mengaku, ya kondisinya lain bang. Kalau cuma mengaku saya ini ahli sunnah. Mengaku belaka, kondisinya akan nampak, oh dia ini mengaku tok. Nyatanya dia masih bersama dengan ahli bid'ah. Dia tidak konsekuen dengan kalimat saya di atas sunnah. Saya di atas dakwah salafiyah. Kalau yang namanya di atas dakwah sunnah atau dakwah salafiyah yang sesuai dengan Nabi dan para sahabat, itu tuntutannya adalah meninggalkan bid'ah. Benci kepada bid'ah. Tidak suka dengan bid'ah. Membersihkan diri dari bid'ah. Demikian pula dengan al-bid'ah kaum muslimin. Tidak suka dengan sunnah. Kenapa? Karena sunnah dengan bid'ah itu dua hal yang tidak ketemu. Yang satu menghidup-hidupkan yang tidak ada dalilnya. Maka ketika mereka mendapati ada sebuah amalan, ada dalilnya berbeda dengan bid'ah mereka, maka yang mereka tolak adalah amalan yang ada dalilnya. amalan yang tidak ada dalilnya mereka hidup-hidupkan. Juga kaum muslimin wala yarawna dzalika ghibah, dan mereka tidaklah menganggap hal itu adalah ghibah. Telah berlalu pembahasan kita di awal-awal bab ini bahwasanya membicarakan keburukan alul bid'ah ini tidak termasuk ghibah. Masih ingat bahwa kenapa tidak termasuk ghibah? Kalau lebih katakan, bukan membicarakan kejelekan orang, berarti yang namanya membicarakan kejelekan orang kan ghibah. Jawabannya, ini termasuk yang dikecualikan oleh para ulama, ghibah yang diperbolehkan ada 6. Yang mengecualikan itu syariat, yang mengumpulkan para ulama. Di antara ghibah yang diperbolehkan dalam syariat adalah menggunjing dan membicarakan al-bid'ah yang mereka terang-terangan dalam melakukan kebid'ahannya. Bahkan sampai tingkatan membahayakan umat. Karena dia adalah penipu. Ia menipu umat. Wala ta'na alaihim. Yang namanya mencela al-bid'ah kaum muslimin. Dalam hal ini bahasa Arabnya adalah tahdir. Memperingatkan manusia dari bahaya bid'ah. Ini bukanlah dalam bahasa disebut dengan ta'an. Ta'an itu kalau bahasa kitanya orang yang gampang menghina. Ahli sunnah ketika berbicara masalah kejelekan ahli bid'ah itu bukan dalam rangka mencela atau menghina dengan pengertian yang salah. Ahli sunnah membicarakan bid'ah dan bahaya bid'ah itu dalam teks syar'i. Sebagaimana Nabi alaihissalatu wassalam berbicara tentang khawarij, berbicara tentang qadariyah, walaupun syaratnya ada maqal di situ. Nabi mengatakan dalam riwayat yang ada pembahasannya di situ, al-qadariyah majusiyatul ummah. Qadariyah adalah majusinya umat ini. Apakah seperti ini tercela? Nabi berbicara tentang, Rasulullah alaihissalatu wassalam berbicara tentang khawarij. Mereka adalah kilabun nar, anjing-anjing neraka. Apakah yang seperti ini tindakan tercela? Apakah Nabi Rasulullah SAW mengajarkan sesuatu yang hina? Tidak, kaum muslimin. Harus dibedakan antara mencela dan menghina dengan pengertian yang haram dan mencela dengan pengertian yang sesuai dengan syar'i. Kalau dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam sibab muslim fusukun, mencela orang yang muslim itu adalah kefasikan. Mencela orang yang muslim itu adalah kefasikan. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuhnya adalah tindakan kekafiran. Enggak boleh kita mencela. Enggak boleh kita menghardik, merendahkan, menjatuhkan nama baik, mengotori nama kehormatannya, tidak boleh kaum muslimin. Ketika kapan ini diterapkan? Ketika mereka melakukan dosa-dosa yang tersembunyi yang tidak mau dia untuk disebut-sebut. Melakukan sebuah dosa yang dia tidak mau untuk orang lain mengetahuinya. Tidak boleh kita membongkarnya. Kita harus menutup aib dia. Jangan kau mencelanya. Dia sendiri sudah merasa dosa. Kalau kau mau, maka datangi dan nasihati dia. Bisa dibahami hadirin. Adapun kalau alul bid'ah atau maksiat yang terang-terangan, tukang judi terang-terangan, mabuk terang-terangan, atau pencuri yang terkenal sebagai pencuri, keluar masuk penjara, maka untuk membicarakan orang yang seperti ini tidak termasuk dalam pembahasan mencela dengan pengertian negatif. Memang harus dicela orang seperti itu. Tidak boleh kita memuliakannya. Kalau ada yang tanya, dia kan masih muslim, apa kita tidak merendahkan kehormatannya? Dia sendiri yang merendahkan kehormatannya. Dia sendiri dengan melakukan kemaksiatan terang-terangan di hadapan masyarakat, maka berarti dia orang yang merendahkan kehormatannya. Apalagi sudah ada korban termakan oleh dia, terhasut olehnya, ikut-ikutan berjudi, ikut-ikutan mengonsumsi narkoba, ikut-ikutan melakukan bid'ah. Ini hal yang kalau kita berbicara tentang mereka bukanlah tercela secara syar'i. Karena memang mereka adalah orang-orang yang apa? Yang tercela. Bisa dipahami hadirin. Kita masuk bab baru sekarang, bab yang ke-28. Bab hadir salaf ashrasan min alil bid'i bi'ainihim wa tanfiru nas anhum wa adamu sima minhum wa man masya ma'hum. Bab yang ke-28 berisikan tidak jauh beda dengan bab yang sebelumnya. Bedanya adalah ucapan para ulama dalam hal sedikit berbeda saja. Yaitu apa? Hajru salaf. Berikut ini ada bab yang membicarakan tentang contoh-contoh para salaf membaikot dan meninggalkan orang-orang tertentu. Orang-orang tertentu yang diketahui menyimpang, yang diketahui dia membawa kebatilan, maka dijauhi dan ditinggalkan. Yang namanya membaikot itu hukum asalnya adalah haram. Nabi mengatakan, la yahjurul muslima musliman fauqa thalas. Tidak boleh seorang muslim mendiamkan dan membiarkan dan meninggalkan saudaranya sama muslim lebih dari tiga hari. Antum umpamanya seorang bermasalah dengan si A, akhirnya masalah tersebut membawa kebencian, membawa kedongkolan dalam hati. Nabi mengatakan tidak boleh itu dilakukan lebih dari 3 hari. Benci karena dia, silakan, tapi tidak boleh lebih dari 3 hari. Ini dalam urusan apa ya, sini? Dalam urusan yang bukan dosa terang-terangan. Adapun kalau dosa tersebut terang-terangan, apalagi yang berkaitan dengan bid'ah, yang dosa tersebut berlanjut dilakukan oleh orang tersebut dan membahayakan, maka diperbolehkan kita untuk meninggalkannya sampai dia bertobat, sampai dia kembali kepada sunnah dan meninggalkan bid'ahnya. Kalau tidak, tinggalkan dia, kita menyelamatkan diri dari kejelekan dia, walaupun dia adalah tadinya teman kita, dulu bersama kita, kita mengenali dengan baik tentang dia, tetapi tak kala dia jatuh pada sebuah kebatilan dan membahayakan, dinasihati, ditegur, tidak mau, maka tinggalkan dia. Ini namanya hajar. Bahasa lainnya membekot. Bahasa lainnya meninggalkan dia. Bahkan sampai pada tingkatan la kalam wala salam. Tidak kita ucapkan salam, tidak kita ucapkan apapun kepada dia. Ini tentunya kepada orang-orang tertentu yang memang membahayakan. Walaupun dia apa? Muslim. Tetapi karena bahaya yang ada pada dia, maka kita meninggalkannya dan tidak mengucapkan salam. Berarti mengkafirkan? Tidak. Hukumnya lain. Kalau orangnya kafir, tidak boleh bagi kita mendahului apa? Salam. Kalau mereka salam kepada kita, kita pun menjawabnya hanya dengan apa? Alaikum. Ya? Mereka mengucapkan salam. Assalamualaikum kepada kita mamanya. Maka kita mengatakan alaikum saja. Atau sebagian ulama menyebutkan dengan kalimat summa alaikum. Adapun kalau orang muslim, tata cara mengucapkan salam, orang yang jalan mengucapkan salam kepada orang yang apa? Yang duduk. Orang yang sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak. Orang yang menaiki kendaraan mengucapkan salam kepada yang duduk. Begitu seterusnya. Aturan salam ada. Tetapi ketika orang tersebut membahayakan Islam, membahayakan dinul Islam, dan dia membawa bid'ah bolalah, maka kita tidak mengucapkan salam. Tetapi itu ada pembahasan yang lebih rinci. Kepada siapa itu dilakukan, ada pembahasan yang rinci. Di antaranya pada bab yang akan kita baca. Sinaikum muslimin, barang siapa yang menilai sunnah Nabi dengan perasaan dia akan geleng-geleng kepala. Wah, masa sampai setingkat itu? Wah, geleng kepala. Dia tidak merasa apa? Tidak merasa mantap dengan sunnah Nabi. Masa seperti itu? Masa seperti itu? Ditinggalkan. Padahal dia malas muslim. Iya, ditinggalkan. Tidak diajak bicara. Iya, tidak diajak bicara. Dahsyat sekali permusuhannya. Maka kaum muslimin, jangan kita beragama dengan atifiyah. Beragama dengan perasaan. Kalau kita beragama dengan perasaan, banyak nanti perbuatan Nabi yang kita anggap salah. Coba untuk pahami betul ucapan Nabi kepada kaum Khawarij. Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali dalam kitab Yukashi Sitar menyebutkan Khawarij zaman Nabi. Khawarij zaman Nabi disebutnya Syekh Rabi tidak ada kesalahan dalam rububiyah, dalam uluhiyah, dalam asma sifat. Mereka kesalahannya dalam hal al-hakimiyah, yakni mereka tidak mau mentaati hakim yang muslim, tetapi mereka inginnya memberontak kepada penguasa yang muslim. Ini khawarij. Kesalahan mereka bukan dalam bidang ibadah. Ibadah mereka disebut sholat, puasa, baca Quran, sedekah, ini itu. Bagus. Tidak ada bid'ah pada mereka kecuali bid'ah hakimiyah, menentang penguasa yang sah. Toh Nabi sudah mengatakan mereka kilabun nar, anjingnya neraka. Bagaimana kalau Nabi menjumpai mereka-mereka bid'ahnya mengulak asma sifat seperti jahiliyah, karamithah, syiah, menolak nama Allah Azza wa Jal, tidak beriman kepada nama Allah, bahkan meniadakan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang akan terjadi jika Nabi bertemu dengan mereka-mereka ini? Apa yang terjadi jika Nabi bertemu dengan mereka-mereka yang menyembah kuburan? Di mana Nabi sudah mengatakan, "La taj'alu qabri 'idan yu'bad," jangan kalian jadikan kuburanku sebagai tempat ibadah yang kalian ibadahi. La taj'al qubur masajida, jangan kalian jadikan kuburan-kuburan sebagai tempat ibadah. Larangan keras. Lawan Allah Yahudi dan Nasara takhudu kuburan masajida. Allah melaknat Yahudi, melaknat Nasara dikarenakan mereka menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Apa jadinya kalau Nabi ketemu mereka-mereka yang punya bid'ah kubur? Beribadah di kuburan, baca Quran di kuburan, ya? Kemudian berdoa di kuburan, bertawasul dengan kuburan. Apa yang akan terjadi? Nabi akan ngomong apa? Lawan yang khawarij. Khawarij zaman dulu, waikum muslimin. Khawarij zaman dulu. Adapun khawarij zaman sekarang ini, khawarij akhir-akhir, apalagi setelah munculnya Syekh Kutub, Hasan Al-Banna, khawarijnya mereka ini sudah kecampuran dengan sufi. Khawarijnya mereka ini sudah kecampuran dengan keyakinan wahdatul wujud, menyatunya Allah dengan manusia. Keyakinan mereka ini sudah mengkafirkan kaum muslimin semuanya. Ini keyakinan mereka, kaum muslimin. Kalau Nabi ketemu sama mereka-mereka khawarij zaman sekarang, apa jadinya? Apa yang akan beliau katakan? Akan melebihi kalimat kilabun nar. Sehingga kalau kita mengukur ucapan Nabi dengan perasaan, kalian akan mengatakan Nabi kotor, jorok, Nabi omongannya jelek. Akan kamu hukum seperti itu. Tetapi kaum muslimin, Allah menyatakan uswatun hasanah itu siapa? Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri kalian, sungguh pada diri Rasul buat kalian, terdapat contoh yang terbaik. Nabi dalam mentahdir khawarij begitu dahsyat. Di antara ucapannya adalah, syarul khalqul khaliqa. Mereka ini sejelek-jelek manusia dan sejelek-jelek akhlak. Padahal mereka masih sholat, masih baca Quran, masih puasa, masih beribadah. Mungkin kalau kita ketemu, masih sangat bagus. Dulu di antara khawarij fiqhul muslimin, jangan lupa namanya. Ingat, ketika dia hendak dihukum dengan hukuman mati, karena dia telah membunuh, dia tidak mau untuk dilukai mulutnya. Kalau mau dipotong tangannya silakan, dipotong kakinya silakan. Tapi dia minta tetap untuk lisannya jangan diapa-apakan. Kenapa? Karena dia ingin mati dalam keadaan bertasbih kepada Allah. Bagus tidak Pak? Bagus tidak? Bagus. Antum akan terkesima melihat khawarij zaman dulu. Tetapi mereka dibunuh oleh khalifah. Diberangus oleh khalifah. Kenapa? Karena mereka adalah kilabun nar. Atas dasar Nabi alaihissalatu wassalam yang memerintahkannya. Lain adraktumum faqtuluhum. Kalau kalian menjumpai mereka, bunuhlah mereka. Fa inna liqadlihim ajran. Barang siapa yang membunuh waris, maka bagi dia pahala dari Allah Azza wa Jalla. Ini terjadi ketika khawarij angkat senjata. Khawarij sudah mulai menampakkan gigi taringnya. Membawa senjata dan membunuh kaum muslimin. Membunuh satu muslim, itu sudah sebagai dalil bolehnya dilakukan amalia diberangusnya mereka. Sebagaimana kisahnya khawarij ketika diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Semua sahabat bergabung dengan Ali bin Abi Thalib. Tidak ada satu pun yang bergabung dengan khawarij. Pertempuran terbesar Ali bin Abi Thalib di waktu itu sebagai khalifah melawan khawarij di tempat yang namanya Nahrwan. Kejadian Nahrwan. Berapa ribu mereka mati? Sekian ribu mereka mati. Kenapa itu terjadi? Karena mereka membunuh sahabat Nabi Khabbab bin Arq. Sahabat Nabi dibunuh oleh khawarij. Maka ini sudah membolehkan untuk khalifah atau pemerintah yang sah membasmi mereka sampai ke akar-akarnya. Sampai ke akar-akarnya. Di negeri ini, kaum muslimin sudah mendapatkan dalil yang sahih. Karena mereka khawarij sudah berani membunuh. Membunuh polisi, membunuh orang yang sedang salat Jumat. Membunuh. Mereka sudah praktek fisik. Maka dengan dalil ini, laksanakan hari Nabi. Lain adotumum baktulum qatla adi. Kalau kalian menjumpai mereka, sikat mereka. Bunuh mereka. Sebagaimana Allah membunuh kaum 'Ad. Ini ucapan Nabi kepada bid'ah waris. Jangan pakai perasaan. Agama itu tidak dengan perasaan. Termasuk dalam hal ini membekap orang, menjauhi orang, bahkan sampai tingkatan tidak mengucapkan salam kepada mereka. Jangan anda itu katakan jelek. Itu termasuk ajaran Nabi. Cuma tentunya dengan tahapan-tahapan yang ada. Bisa dibahami hadirin. Jangan kemudian itu mengatakan membekap al-bid'ah. Itu berarti akan memecah belah umat. Jawabannya, keberadaan al-bid'ah di tengah-tengah umat Islam, itulah yang memecah belah umat. Ahlu sunnah memberikan pendidikan agar menjauhi al-bid'ah, ini dalam rangka agar mereka berkurang jumlahnya, dan kemudian menghilang. Jadilah kaum muslimin di atas sunnah semuanya. Sehingga, bab ini janganlah kita menggunakan perasaan. Kita masuk pada nomor yang pertama, 421 dalam bab ini. Di sini ada sebuah kisah yang kalau kita ukur dengan perasaan akan kita katakan keterlaluan. Tapi inilah Khalifah Umar bin Khattab dalam melakukannya. Kita baca. Qala Nafi' Maula Abdullah, berkata Imam Nafi' lo tabi'i, budak yang dimerdekakan oleh Abdullah ibn Umar. Abdullah putranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Anna sadiqan ibn Asal al-Iraqi ja'ala yas'al an asya'in min al-Qur'an fi ajnad al-muslimin hatta qadima Misr. Kisah. Anda ikuti aja kisahnya. Ibnu Umar mengatakan, ada di waktu itu seorang yang bernama Sabih Ibn Asal Al-Iraqi. Sabih Ibn Asal, aslinya dia dari negeri Irak, Irak bahasa sekarangnya. Ya. Orang ini kaum muslimin, termasuk diantara pasukan kaum muslimin di bawah kepemimpinan Abu Musa Al-Asy'ari, atau di bawah pemimpinan seorang sahabat. Sabih bin Asal termasuk pasukan kaum muslimin. Dia bukan munafik, bukan pula kafir, bukan pula musyrik. Pasukan kaum muslimin. Bernama siapa? Sabih. Orang ini kaum muslimin, yaf'al an syai'in al-Qur'an. Orang ini kesalahannya, takhal pada orang ini. Dia bertanya-tanya tentang ayat-ayat yang masih samar dalam Al-Qur'an. Bertanya tentang ini, bertanya tentang itu, apa maknanya, apa maknanya. Bertanya hukum sini. Tetapi orang ini, pertanyaannya menimbulkan syubhat di tengah-tengah masyarakat. Syubhat di tengah-tengah pasukan yang ada. Menanyakan tentang, apa itu naziati harqa? Apa itu wal'adiyati dubha? Apa itu maknanya? Apa maknanya? Ini menimbulkan permasalahan di kalangan pasukan. Menanyakan berbagai macam hal tentang ayat-ayat mutasyabihat. Faba'atha bihi Amr bin As li Umar. Maka gubernur yang ada di negeri itu waktu itu bernama Amr bin As mengutus satu kurir untuk membawa surat kepada Umar. Umar bin Khattab berada di mana? Madinah. Diutus satu utusan dan di belakang dibawa Sabih ini. Ditangkap dia, dibawa ke kota Madinah. Sekian lama perjalanannya untuk dihadapkan kepada Umar bin Khattab tentang orang yang bernama Sabih ini. Perhatikan kisahnya, kaum muslimin. Falamma ta'ahu ar-rasul bil kitab, tatkala utusannya Amr bin As sampai ke kota Madinah dengan membawa secarik surat. Faqara'ahu, maka Umar membaca surat itu. Tertulis di situ tentang Sabih dan perilaku dia yang bertanya-tanya tentang ayat-ayat mutasyabihat di kalangan pasukan. Qala, Umar berkata, aina ar-rajul? Mana orangnya? Ditanya mana orangnya? Qala Firih. Pusatnya, kurinya mengatakan, dalam perjalanan khalifah, saya lebih mendahului. Memberitahukan dengan surat ini dari Amr bin As. Orangnya di perjalanan di belakangku. Ya. Qala Umar. Absir ayyakuna dahaba. Fatusibuka minni bila ubatul rujiah. Hati-hati kamu. Umar mengatakan kepada kuri tadi, jaga dia, jangan sampai dia lolos atau dia pergi. Kalau sampai dia pergi, maka kamu yang akan aku siksa. Diancam si guru ini, betul-betul orang ini datangkan kepadaku dan jangan sampai dia menghilang. Fatahubi, maka pada hari tertentu datanglah Sabih dengan rombongan dari khalifah, dari gubernur Amr bin As, ditadangkan Sabih di depan Umar. Faqala Umar, tas'al muhdatha? Umar bertanya kepada dia, tas'al muhdatha? Apakah kamu orang yang bertanya tentang hal-hal yang muhdatha? Apa yang mutasyabihat? Kamu orangnya yang begini-begini? Hah? Thumma, kata beliau, fa'arsala Umar bin Khattab min jirid. Umar meminta untuk diambilkan pelepah kurma yang masih basah. Fadarabahu biha, maka Umar memukuli orang ini. Hatta tarqadaru barrah. Thumma tarqahu hatta balla. Dipukul punggungnya sampai luka. Mengeluarkan darah. Kemudian orang ini dibiarkan di penjara sampai sembuh punggungnya. Semua adalah. Kemudian dipukul lagi oleh Umar. disebutkan dalam sebuah riwayat yang dipukul adalah bagian kepala, bukan wajah. Yang tidak boleh dipukul adalah wajah. Kepala yang dipukul sama ular dengan pepah tadi. Ya. Sampai keluar darah. Begitu berulang kali Umar dalam menyikapi orang ini. Ya. Fada'bi li'udalahu. Faqala sibih. Suatu hari Umar meminta untuk dipanggil sibih. Umar ingin melihat kondisinya. Bagaimana dia? Faqala sibih ketika sudah berhadapan dengan Khalifah Umar. Sibih mengatakan, in kunta turidu qatli, faqtilni qatlan jamila. Wahai Umar, wahai Khalifah, jika engkau ingin membunuhku, silakan bunuhlah aku dengan cara yang baik. In kunta turidu an tudawini faqat wallahi baritu. Namun jika engkau, Umar, memukul punggungku sampai luka beberapa kali dan memukul kepalaku sampai luka beberapa kali, kalau dalam rangka itu mengobati penyakitku, sungguh aku telah sembuh. Aku telah hilang pikiran-pikiranku dalam menanyakan ayat-ayat yang mutasyabihat. Aku telah sembuh, wahai Umar. Artinya minta untuk dibebaskan. Karena saya sudah tidak lagi kembali ke yang kemarin. Saya sudah tahu kesalahan saya apa. Dan saya akan tinggalkan kesalahanku. Ini sedih mengatakan kalimat. Kemudian, fa'adinillahu ila ardihi. Dengan kalimat ini, Umar kemudian mengirim Sibih pulang ke kampung halamannya di negeri Irak. Di negeri Irak, kirim ke sana, pulang. Jangan mengikuti pasukan yang ada. Ini bikin penyakit. Pulang sana. Wa kataba ila Abi Musa al-Ash'ari. Di Irak, di waktu itu gubernurnya adalah sahabat Nabi Abu Musa al-Ash'ari. Ditulis surat keterangan tentang Sibih kepada gubernur Abu Musa al-Ash'ari. Fa alla yujalisahu ahadun minal muslimin. Tertulis dalam surat itu dari Umar kepada gubernur Abu Musa al-Ash'ari, isinya jangan ada seorang muslim pun yang duduk bersama Sibih. Sehingga ketika Sibih datang, kaum muslimin bubar. Kaum muslimin sudah di pasar, Sibih datang bubar. Begitu. Terus, di mana ada Sibih? Tidak ada seorang pun. Tidak ada yang salam, tidak ada yang berbicara dengan dia, dibekot, didiamkan sekian lama. Dan itu atas perintahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau kita anggap perbuatan ini bagaimana, Pak? Perasaan jenengan bagaimana dalam menyikapi perintah Umar ini? Wah, kebangetan Umar. Padunya khalifah apa ya? Pakai perasaan antum dalam menilai ini. Ini khalifah Nabi yang kita diperintahkan mengikuti jejak langkahnya. Alaikum sunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin. Wajib bagi mengikuti sunnahku dan sunnahnya para khulafa'ir rasyidin. Beliau termasuk khulafa'ir rasyidin. Maka di waktu itu kaum muslimin tidak ada yang duduk dengannya, tidak ada yang berbicara dengannya. Fasadda dzalika 'ala rajul. Hal itu terasa berat bagi Sibih. Berhari-hari lamanya tidak ada kejelasan gimana nasibku, gimana nasibku. Dibiarkan. Fakata Abu Musa ila Umar. Maka Abu Musa al-Ash'ari, sahabat Nabi, menulis surat kepada Umar bin Khattab. Memberitahukan kondisinya Sibih sekarang ini bagaimana. Sekian lama dibaikot, maka Abu Musa menulis surat kepada Umar. Anuqad hasna taubatuhu. Yang berisikan bahwa Sibih telah baik sekarang ini orangnya, telah taubat dengan taubat dan nasuha, sudah tidak terlihat lagi dosa-dosa kemarin. Dosa apa yang dilakukan oleh ini? Dosa yang berkaitan dengan mempertanyakan ayat-ayat yang mesti mutasyabihah yang berpotensi menimbulkan bid'ah. Barakallahu fikum. Berpotensi menimbulkan bid'ah. Belum dia sedegal bid'ahnya. Bertanya-tanya tentang ayat mutasyabihat, Umar sudah begitu tegas. dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya bid'ah. Dengan sebab orang ini bertanya-tanya tentang ayat mutasyabihat untuk kemudian ditafsirkan semaunya. Ditangkap, dihukum, kemudian diboikot. Fakata bila Umar ayu dan nina semujalah sedih. Maka Umar kemudian setelah dilaporan dari Gubernur Abu Musa al-Asy'ari, beliau kemudian menulis surat kepada Abu Musa al-Asy'ari sebagai balasan. Sekarang silakan manusia duduk bersama Zabih tidak mengapa. Barulah baikot itu dicabut. Kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Seandainya negeri ini melakukan seperti yang dikatakan oleh Umar, maka al-bid'ah akan mati kutu. Sudah mati jadi kutu lagi, Pak. Enggak ada peluang bagi mereka melakukan apapun. Tetapi kasihan, penjaranya penuh banget. Karena banyak sekali jumlah mereka. Yang menjadi syahid di sini adalah, yang menjadi saksi pembahasan kita adalah bahwa membaikot orang yang sesat itu ada sunnahnya dalam agama kita. Apa faedahnya? Ini sudah mau adzan. Apa faedahnya kaum muslimin? Kita diperintahkan menjauhi al-bid'ah sampai tidak bicara dengannya. Barakallahu fikum, di sini antum berufami al-bid'ah itu ada dua. Yang disebut dengan ahlul bid'ah dan disebut dengan sahibul bid'ah. Kalau ahlul bid'ah itu muslimin adalah mereka-mereka yang pentolannya, pimpinannya, yang mendakwahkan kesesatan, yang menyebarkan kebatilan. Ru'asa'uhum, pimpinan-pimpinan mereka, tokoh-tokoh besar mereka. Adapun sahibul bid'ah, orang-orang awam yang mereka melakukan bid'ah tetapi tidak begitu parah. Mereka masih bisa diajak bicara, masih bisa diberikan pengertian, masih bisa diharapkan kebaikannya. Awam nas. Makanya mereka-mereka seperti ini, kalau kita memang bisa mengarahkan, arahkan. Kalau kita bisa mendakwai, dakwai. Kita tidak meninggalkan mereka. Mereka awam nas, ikut-ikutan. Tapi ada pun kepada pimpinan-pimpinan mereka, al-batilnya, da'i-da'inya, maka Anda harus berhati-hati dari dia. Apa hikmahnya? Hikmah pertama, selamatnya kita dari kesesatan. Itu faedah yang pertama. Dan itu faedah besar bagi kita pribadi masing-masing. Faedah yang kedua adalah faedah kaum muslimin akan tahu bahwa si fulan ini batil. Ketika Anda mulai berbicara dan menerangkan kebatilan-kebatilan, kaum muslimin akan faham si fulan ini batil. Faedah yang ketiga, orang yang di atas bid'ah atau di atas kebatilan itu, dia akan tahu diri. Oh iya, saya ternyata salah ya. Saya diingatkan begini-begini dalilnya dengan jelas. Maka diharapkan dengan itu, dia akan kembali bertobat kepada yang sunnah. Boleh masuk ya? Alhamdulillah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Dulu pelajaran sudah kita lewati. Imam Ahmad mengatakan kepada muridnya tentang Husain Karbisi. Masih ingat? Apa ucapan Imam Ahmad? La tukallimhu. Jangan kamu berbicara dengan Husain Karbisi. Wa la tukallimu man yukallimu. Dan jangan pulang kau berbicara dengan orang-orang yang menjadi murid-muridnya. Yang mereka-mereka ini adalah pembawa virusnya Husain Karbisi. Ini diantara contoh ulama kita, Ahmad bin Hanbal, mengajarkan kita untuk jangan bicara dengan mereka. Artinya adalah bab menghajar dan meninggalkannya. Ini semua jangan disikapi dengan perasaan. Kalau disikapi dengan perasaan, maka Anda akan cenderung menyalahkannya. Tetapi sikapi ini dengan ilmiah. Pembahasannya adalah yang akan datang. Siapakah yang disikapi dengan sedemikian keras? Tahapannya bagaimana cara menyikapinya? Insya Allah akan ada pembahasan tentang hal tersebut. Wallahu alam bisawab. Demikian bisa kami sampaikan. Bisa didengar suara saya, Bapak? Ya, walaupun kayak gitu-gitu masih dengar lah ya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.